Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa qabdhuhu dhahabu ahlihi, bahwa dicabutnya ilmu, hilangnya para ulama, yaitu meninggalnya, wafatnya para ulama di muka bumi ini, sehingga ilmu yang dia miliki tidak lagi tersebar, tidak lagi dimanfaatkan oleh manusia. Dan apabila para ulama itu telah meninggal, sehingga manusia hidup dalam keadaan mereka tidak di atas ilmu, hidup dalam kejahilan, dan kehidupan manusia dalam kejahilan itulah yang menyebabkan semakin merebaknya fitnah. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semakin berkurangnya ilmu di akhir zaman, dan semakin nampak kejahilan, kebodohan, jauhnya umat ini dari agamanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyrati sa'ati ay yadhhar al-jahlu wa yaqill al-'ilm wa yadhhar az-zina wa tushrab al-khamr. Bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin nampaknya kejahilan. Kejahilan mendominasi di tengah-tengah manusia. Ilmu berkurang dengan wafatnya para ulama, sehingga perbuatan zina semakin merebak, dan begitu mudahnya manusia mereka meminum khamr, yakni mereka terjatuh ke dalam fitnah, fitnah syahwat, demikian pula fitnah syubhat. Oleh karena itu, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi seorang muslim adalah mempelajari agamanya. Memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan solusi yang menyelamatkan seorang hamba dari fitnah, fitnah kejahilan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ketika beliau menyebutkan bab dalam kitabul ilm, babun kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimana ilmu itu dicabut. Lalu kemudian beliau menyebutkan athar dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Dalam surat tersebut beliau mengatakan, unzur ma kana min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faktubhu. Perhatikanlah apa yang kamu ketahui dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, faktubhu, maka tulislah hadith itu. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menganjurkan Abu Bakar bin Hazm untuk mencatat hadith, menulis hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, memelihara hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk memelihara dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka apa yang kamu ketahui dari hadith Rasulullah, faktubhu, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama, karena sesungguhnya Aku mengkhawatirkan ilmu ini akan lenyap. Dan para ulama wafat apabila seorang tidak menulis ilmu. Lalu kemudian disertai dengan wafatnya para ulama, para pembawa ilmu. Maka yang dikhawatirkan ilmu itu hilang. Ilmu kitab, ilmu sunnah hilang di tengah-tengah manusia. Lalu kata beliau, wala taqbal illa haditsan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan engkau menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilm. Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Jangan engkau menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menerima ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu yang hanya dibangun di atas akal semata, ilmu perasaan, ilmu tasawuf. Jangan kau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tebarkanlah ilmu dan duduklah kalian, yaitu buatlah majlis-majlis ilmu sehingga orang yang tidak mengerti itu mendapatkan ilmu. Hatta yu'allama man la ya'lam, agar kemudian orang yang tidak berilmu dengan adanya majlis ilmu maka mereka pun duduk untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ilmu itu akan binasa, akan lenyap. Kata beliau, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Bahwasanya ilmu itu tidak akan lenyap hingga ilmu itu menjadi satu yang dirahasiakan. Menjadi sesuatu yang dirahasiakan, tidak disebarkan. Seorang yang memiliki ilmu dia berdiam diri, tidak membuka majelis ilmu, tidak mengajarkan ilmunya, maka ini yang menjadi sebab ilmu tersebut akan lenyap di muka bumi ini. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa syakhasa basaruhu ila as-sama'. Fa syakhasa basaruhu ila as-sama'. Sebagian nuskhah disebutkan fasyakhasa bi basarihi ila as-sama. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengangkat pandangannya ke atas, ke arah langit. Beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit, melihat ke atas. Thumma qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza awanun yukhtalasu fihi al-ilm." Ini adalah merupakan waktu di mana ilmu itu akan diambil. Yukhtalas. Yukhtalas. Yukhtatof. Ilmu itu akan disambar, maksudnya ilmu itu akan diambil, ilmu itu akan diangkat, ilmu itu akan dilenyapkan. Dan telah kita terangkan bahwa tanda lenyapnya ilmu yaitu dengan dimatikannya para ulama, para pembawa ilmu. Dan pemimpin para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau ucapkan sebagai isyarat bahwa tidak lama lagi beliau akan meninggalkan dunia. Berita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu ini adalah saatnya ilmu itu akan diangkat, yaitu dengan meninggalnya dan wafatnya ahli ilmu. Ini pertanda bahwa kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat ketika itu. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam yang membawa ilmu, membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan pertanda akan diangkatnya ilmu. Dan demikian seterusnya. Kematian seorang alim itu adalah merupakan pertanda bahwa ilmu itu diangkat bersama dengan kematian seorang alim yang membawa ilmu tersebut. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, mautul alim thulmah la yasudduha syai'un madama al-lail wa nahar. Wafatnya seorang yang berilmu, seorang alim, itu adalah merupakan tanda ada sesuatu yang berlubang di dalam agama ini, yang tidak akan tertutupi lubang itu. Ada celah di dalam agama ini, yang celah itu tidak akan tertutupi selamanya dengan wafatnya para ulama. Wafatnya para ulama, maka pertanda berkurangnya ilmu di tengah-tengah umat ini. Wafatnya seorang alim adalah musibah yang menimpa umat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hadza awanun yukhtalasu fihi al-ilm. Ini adalah merupakan saat atau waktu di mana ilmu itu akan diambil, ilmu itu akan diangkat. Minan nas, dari tengah-tengah manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai. Hingga mereka tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu tersebut. Hingga mereka, yaitu manusia, mereka tidak lagi mampu untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu itu. Kenapa? Karena para pembawa ilmu telah wafat. Kemana mereka akan mengambil ilmu kalau bukan dari kalangan para ulama yang menerangkan kepada umat ini tentang agamanya, tentang tauhid mereka, tentang akidah mereka, tentang halal dan haram. Sehingga apabila para ulama itu wafat, maka tertahanlah ilmu para ulama tersebut, tidak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya ma'asyara ikhwah rahimakumullah, wajib bagi seorang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmunya, menyebarkan ilmunya di tengah-tengah umat ini, agar kemudian fitnah itu bisa direda. Walaupun fitnah itu terus akan menyebar karena iblis dan bala tentaranya, mereka akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat ini, menyebarkan fitnah, fitnah syubuhat, fitnah syahwat. Maka dengan ilmu menyebarnya fitnah itu bisa direda. Menyebarkan ilmu syar'i, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah dan sunnah, sampaikan kepada umat manusia ini agar mereka terhindar dari kejahilan yang dapat membunuh hati-hati mereka. Karena kejahilan itu akan membunuh hati seseorang. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafiqan nass min kitab aw min sunnah wa tabib dhaka al-alim ar-rabbani. Kejahilan itu adalah penyakit kronis yang membunuh pemiliknya. Kalau seseorang menyadari bahwa dia jahil, itu masih ringan. Namun dia jahil dan dia tidak menyadari kalau dia dalam keadaan jahil. Yang disebut jahil murakkab, jahil yang berlipat, waliyadzubillah, membunuh pemiliknya. Maka penawarnya, obatnya, dua perkara, kitabullah dan as-sunnah. Dan dokter yang akan menerangkan resepnya, akan menerangkan makna dari kitabullah dan as-sunnah adalah seorang alim ar-Rabbani. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa an Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu qala, dan dari Ziyad bin Labid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ziyad bin Labid sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ini asalnya dari Madinah, dari kabilah Khazraj. Kita mengenal di kota Madinah ada dua kabilah terbesar, kabilah Aus dan Khazraj. Nah, beliau ini Zaid bin Labid itu dari kabilah Khazraj. Beliau masuk Islam sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau telah menjadi seorang Muslim. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, maka beliau ke Mekah. Dan beliau tinggal di Mekah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Beliau tinggal di Mekah beberapa lama sampai kemudian datang perintah untuk berhijrah, maka beliau berhijrah. Hijrahnya beliau kembali ke kampung halaman, ke Madinah. Beliau asalnya Madinah. Beliau tinggal di Mekah. Ketika datang perintah hijrah, beliau kembali ke kampung halaman. Oleh karena itu, Ziyad bin Labid dikenal dengan sebutan Muhajiri Ansari. Muhajiri Ansari. Beliau muhajir karena beliau termasuk yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau Ansari karena memang asal beliau dari penduduk Madinah, dari kaum Ansar. Maka beliau dikenal sebagai Muhajiri Ansari. Jadi kalau antum ditanya siapa sahabat yang dikenal dengan sebutan Muhajiri Ansari, maka jawabannya adalah Ziyad bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesuatu, ada yang beliau sampaikan di majelis itu. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan tentang sesuatu itu, dzalika inda awani dhahabil ilm, bahwa sesuatu itu akan muncul di saat hilangnya ilmu. Di saat ilmu itu hilang, ilmu itu lenyap. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Kapan terjadinya sesuatu itu? Yaitu pada saat ilmu itu lenyap. Ketika ilmu itu hilang. Qultu, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yadhhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu itu akan lenyap dalam keadaan kita membaca Al-Quran? Kita senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Bukankah Al-Quran itu ilmu? Kami membaca Al-Quran. Dan kami membacakan Al-Quran kepada anak-anak kami. Yaitu kami mengajarkan mereka wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum, dan anak-anak kami membacakannya, mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan terus demikian secara berantai ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Yani Ziyad ibn Labid mempertanyakan, kok bisa ilmu itu bisa lenyap dalam keadaan kaum muslimin tetap saja mereka membaca Al-Qur'an Karim dan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Bagaimana mungkin ilmu itu bisa hilang? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakilatka ummuka ya Ziyad." Thaqilatka ummuka ya Ziyad, makna thaqilatka ummuk yaitu faqadatka ummuk, engkau kehilangan ibumu. Itu makna asal dari thaqilatka ummuka, engkau kehilangan ibumu. Namun kalimat ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'ajub, sebagai ungkapan keheranan beliau terhadap apa yang ditanyakan oleh Ziyad ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan yang dimaksud di sini hakikat lafaznya, karena kalau hakikat lafaznya seakan-akan itu mendoakan semoga engkau kehilangan ibumu, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi ada kalimat-kalimat yang jariyah ala alsinatil Arab, kalimat yang biasa diungkapkan oleh bangsa Arab, itu bukan yang dimaksud hakikat dari lafaz itu. Dan itu banyak sekali. Dan disebutkan sebagiannya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini, "Thaqilatka ummuka." Ini ungkapan keheranan beliau terhadap pertanyaan Ziyad radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntu la araka min afqahi rajulin fil Madinah." Sesungguhnya aku menyangka bahwa engkau adalah orang yang paling faqih di Madinah ini. Orang yang paling mengerti di Madinah ini tentang agama. Yaitu aku menganggap kamu ini termasuk orang yang faqih, yang paling banyak memahami tentang perkara-perkara yang ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kamu bertanya tentang hal ini? Kok kamu bertanya tentang hal ini? Bahwa ilmu itu bisa hilang sementara mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan permisalan. Permisalan yang dialami oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Kata beliau, "Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqra'una at-taurat wal injil la ya'maluna bi syai'in mimma fihima." Bukankah kaum Yahudi dan Nasara mereka membaca kitab Taurat, mereka juga membaca Injil, namun mereka tidak mengamalkan satu pun dari isi kitab tersebut, dari kitab Taurat dan kitab Injil. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita ma'asyarul ikhwa rahimakumullah tentang kapan dikatakan bahwa ilmu itu lenyap, ilmu itu terangkat. Bahwa terangkatnya ilmu bukan berarti pada masa itu Al-Quranul Karim diangkat seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah yang dimaksud dengan terangkatnya ilmu, lenyapnya ilmu, dengan adanya kitabullah, Al-Quranul Karim, di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka membacanya, bahkan mereka menghafalnya, Sebagaimana yang dipertanyakan oleh Zaid bin Labid. Kami membaca Al-Quran. Kami membacakan. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami. Dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Namun apa yang menjadi sebab ilmu itu lenyap? La ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Ini jawabannya. Ketika mereka tidak mengamalkan isi dari Al-Kitab. Yahudi dan Nasara, mereka rajin membaca Taurat. Mereka membaca Injil. Namun mereka tidak menegakkan isi Taurat dan Injil. Seperti perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina humilu at-taurah, thumma lam yahmiluha, kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang mereka dibebankan untuk mengamalkan isi Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya. Sekedar membaca. Seperti himar. Seperti keledai yang membawa kitab. Dia membawa kitab itu di atas punggungnya. Namun dia tidak memahami isinya. Permisalan buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang kitabullah berada di hadapan mereka, namun mereka tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar kitab yang dibaca, bukan hanya sekedar dipelajari cara membaca yang benar, tahsinul qira'ah, tajwid, membaguskan bacaan, walaupun itu bagian dari ibadah. Namun lebih dari itu, diturunkannya kitabullah azza wa jal agar menjadi bahan tadabbur bagi umat manusia. Mereka mempelajari makna dan kandungannya, mereka menghafalnya, mereka berupaya untuk memahami maknanya, kemudian mereka mengamalkannya. Kemudian mereka mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Berapa banyak mereka yang membaca kitabullah, bahkan dengan mutqin mereka membacanya dengan betul-betul teliti ketika melafazkan huruf-hurufnya, bahkan meraih juara di tingkat nasional, di tingkat internasional, dilakukan musabaqat di berbagai wilayah, di berbagai negeri. Yang mereka perhatikan hanya cara membaca, keindahan suara. Namun mereka tidak memperhatikan isi dan kandungannya. Apa manfaat dari kitabullah azza wa jal jika sekedar dibaca tanpa difahami dan diamalkan isi dan kandungannya? Seorang yang berbahagia, seorang yang meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mereka itulah yang disebut sebagai Ahlul Quran. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya." Akan dihadapkan bacaan Al-Qur'an pada hari kiamat dan ahli Al-Qur'an. Siapa itu ahli Al-Qur'an? Alladzina ya'maluna bihi fid dunya, mereka yang mengamalkan isi dan kandungannya ketika di dunia. Mereka itulah ahli Al-Qur'an. Adapun seorang yang sekedar dia pandai membaca Al-Quran, masya Allah, makhrajnya bagus, sifat-sifat huruf yang dia ucapkan tepat, gak ada kelirunya, tapi dia jauh dari pengamalan kitabullah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya dia meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Itu termasuk di antara bentuk hajar Al-Quran, meninggalkan kitabullah azza wa jal. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Akhlaqu Hamalatil Quran. Beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan inna hadzal Qur'ana qad qara'ahu 'abidun wa sibyanun la 'ilma lahum bi ta'wilihi wa lam yata'awwalu al-amra min awwalihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Al-Quran ini dibaca oleh para hamba sahaya, abid, dan dibaca oleh anak-anak yang mereka tidak memiliki ilmu tentang tafsir dan makna yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka hanya sekedar membaca, bacaannya bagus, tapi mereka tidak paham tentang ta'wilnya, penafsirannya. Dan mereka tidak menjalankan perintah dari awal ketika mereka mampu membaca kitab Allah Azza wa Jal. Sementara Allah Azza wa Jal berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Mubarak. Itu sifat Al-Quran Al-Karim. Kitab yang mubarak, yang memiliki banyak keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Lalu kata Al-Hasan rahimahullah, wa ma tadabburu ayatihi illa tiba'. Dan tidaklah tanda mentadabburi ayat-ayatnya kecuali dengan mengikuti kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu dengan mengamalkannya. Wallahu ya'lam. Ama wallah. Ma huwa bihifdhi hurufihi. Wa idha'ati hududihi. Demi Allah, kata beliau, Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, lalu kemudian menelantarkan batasan-batasan yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu menelantarkan syariat Allah. Hatta inna ahadahum la yaqul, hingga salah seorang mereka mengatakan, qad qara'tul Qur'ana kullah fama usghitu minhu harfa. Salah seorang mereka mengatakan, aku telah membaca seluruh Al-Quran dan aku tidak menghilangkan satu pun dari huruf Al-Quranul Karim. Dia berbangga karena sudah mengkhotamkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai khotam. Aku tidak menggugurkan satu pun dari huruf-huruf Al-Quran. Beliau membaca seluruhnya. Aku tidak menjatuhkan, aku tidak menggugurkan satu pun huruf dari Al-Quran. Apa komentar Al-Hasan Al-Basri? Wallahi asqatahu kullah. Demi Allah, dia telah menggugurkan seluruh Al-Quran. Bukan satu huruf, seluruh Al-Quran dia tinggalkan. Kenapa? Dia hanya sekedar membaca huruf, namun tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Ma taral Qur'ana lahu min khuluq wala amal. Engkau tidak melihat Al-Quran ada padanya berupa akhlak dan amalan. Gak ada amalan, gak ada akhlak. Tidak memiliki akhlak para pembawa Al-Quran Al-Karim. Padahal dia membaca Al-Quran, pandai membaca kitab Allah Azza wa Jal. Hatta inna ahdahum layakul, hingga salah seorang mereka dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, inni laqra'u surah fi nafasin wahid. Aku berhasil membaca satu surah dengan satu nafas. Bangga dia. Ya. Bangga. Aku berhasil membaca satu surah dengan satu nafas. Al-Fatihah, satu nafas. Sampai mereka itu mempelajari cara membaca Al-Quran, bagaimana caranya mencuri nafas dalam keadaan Orang yang mendengarkan tidak sadar kalau dia bernafas gitu. Ya. Sebenarnya dia mengambil nafas, tapi gimana caranya supaya orang tidak mengetahui kalau dia mencuri nafas. Sehingga orang mendengarkan orang ini membaca satu surah dengan satu nafas. Wadduha misalnya. Dibaca dengan lantunan yang dilagukan dari awal hingga akhir. Seperti dia membaca satu nafas. Dan bangga dengan itu. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallahi ma ha'ulai bilqurra walal hukama walal war'ah. Mata kanatil qurra taqulu mithla hadha. La akthar Allah fin nas mithla ha'ula. Demi Allah, mereka ini bukanlah para qurra yang hakiki, para pembaca Quran yang hakiki, yang mengilmui isi dan kandungan Al-Quran Karim. Bukan pula orang-orang yang hakim, bukan pula orang-orang yang memiliki sikap wara. Sejak kapan para qurra, para pembaca Al-Quran mengatakan ucapan seperti ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah orang-orang yang seperti ini keadaannya. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, yang menjadi syahid, yang menjadi inti dari hadis ini, bahwa Al-Quranul Karim diturunkan untuk diamalkan. Seorang membaca Al-Quran, berupaya untuk memahami isi dan kandungannya, lalu kemudian mengamalkan. Apa yang dia ketahui dari yang wajib, maka dia menegakkannya, menunaikan kewajibannya. Apa yang dia ketahui dari haram, maka dia berhenti dan meninggalkannya. Apa yang menerangkan tentang Allah, sifat-sifat Allah Tabarak wa ta'ala, hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan iman, maka dia meyakininya tanpa ada keraguan. Dan demikian seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk al-amal bil-Quran. Lalu kata beliau, wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, alaikum bil-ilm qabla ayyukbada. Hendaknya kalian menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Apabila disebutkan ilmu secara mutlak, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama ini. Hendaknya kalian mempelajari ilmu. Qabla ayyukhbada, sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu dhahabu ahlihi. Dan dicabutnya ilmu ditandai dengan hilangnya ahli ilmu, perginya ahli ilmu, wafatnya para ulama. Alaikum bil ilm, maka wajib bagi kalian untuk berilmu, menuntut ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilaih. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menganjurkan kaum muslimin untuk semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagian dari jihad fi sabilillah. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Pada masa kita sekarang ini, jihad yang paling afdal adalah jihad bil ilm. Berjihad dengan ilmu. Kata Abu Darda dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, man za'ama annal ghuduwa war rawaha ila al-ilmi laysa bi jihad faqad naqasa ra'yuhu wa 'aqluhu. Barang siapa yang menyangka bahwa seorang keluar untuk menuntut ilmu di pagi hari, di sore hari, dia keluar melangkahkan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu, itu bukan jihad, maka itu menunjukkan kekurangan akal dan logikanya dia. Menunjukkan kurang akal dan kurang logika dia. Ucapan yang keliru. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menyebutkan dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan akidah yang sahih di tengah-tengah umat ini itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-jihadul kabir, jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira, jihadlah melawan mereka dengan jihad kabir, jihad yang besar. Kata para ulama tafsir, al-jihad bil ilm, jihad dengan ilmu. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Berjihad dengan mengangkat senjata, siapapun bisa melakukannya. Ya, sekedar mengangkat senjata, menggunakan pedang, menggunakan senjata yang modern sekarang ini, siapapun bisa, belajar sedikit bisa dia. Ya. Tapi ilmu tidak diberikan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilm." Hendaknya kalian menuntut ilmu. Dalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilaihi. Karena sesungguhnya salah seorang kalian, dia tidak mengetahui kapan ilmunya itu dibutuhkan. Kapan dia dibutuhkan oleh orang kepada ilmu yang dia miliki. Seorang menuntut ilmu, dan subhanallah itu terasa sekali. Ketika dia keluar untuk belajar, pada saat kami dulu menuntut ilmu di sisi Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah, ya, kami merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saya tidak mengetahui ada saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup kecuali pada saat itu. Belajar di hadapan Syekh Muqbil rahimahullah. Walhasil ketika pulang, baru kami merasa bahwa aduh, banyak ilmu yang kita terlantarkan. Banyak ilmu yang terluputkan, yang tidak sempat kita tulis. Kita, ketika Syekh memberikan faedah ini, faedah itu. Ya. Terasa banyak yang kita terlantarkan. Kenapa dulu saya enggak belajar ini? Kenapa dulu saya enggak belajar ini? Tapi yang namanya penyesalan ya tidak berarti. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seorang usianya masih muda, kesempatan untuk belajar itu dimudahkan, memungkinkan bagi dia untuk belajar, belum tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Seorang kalau sudah menikah tersibukkan. Seorang kalau sudah diberi wewenang, ya, jaga pondok atau yang semisalnya, tersibukkan. Maka sebelum dia mengalami itu semua, dia masih muda. Dia mengurusi dirinya sendiri. Ya. Dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Ambil kesempatan itu untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Karena setiap usia kita, detik-detik waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Ketika usia terus bertambah, kondisi kita semakin melemah. Hafalan melemah. Ya, boleh jadi himmah juga kadang-kadang melemah karena berbagai macam godaan, gangguan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu kesempatan untuk menuntut ilmu di manapun engkau berada, maka manfaatkan itu. Tinggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kamu. Ya. Tinggalkan hal-hal yang dapat membuat kamu terhalangi dari menuntut ilmu ini. Jangan kamu merasa bahwa, wah, ilmu saya sudah belajar ini. Wah, sudah, ya. Saya di pondok sudah senior. Quran sudah saya hafal. Kemudian dengan sebab itu kamu menyia-nyiakan waktumu. Ya kan sudah senior jadi main HP aja kerjanya. Ya. HP aja. Akhirnya lama-kelamaan ilmunya hilang. Allahu musta'an. Dan dia sendiri dhaya, terlantar. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah hasungan dari Abdullah bin Mas'ud. Seseorang tidak mengetahui kapan orang membutuhkan dia. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kepadanya untuk menuntut ilmu, manfaatkan sebaik mungkin. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, au yuftaqaru ila ma indahu, atau dibutuhkan apa yang ada di sisinya, yaitu dari ilmu. Wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabadhuhu wa ra'a dhuhurihim, dan kalian akan mendapati ada kaum yang mereka menyangka bahwa mereka mengajak manusia kepada kitabullah dalam keadaan mereka melempar kitabullah di balik punggung-punggung mereka. Nampaknya mengajak kepada kitabullah, mengajak orang untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Namun yang diajarkan adalah hal-hal yang kaitannya dengan cara membaca huruf. Namun sekali lagi ya, bukan berarti hal ini merendahkan kedudukan seorang yang belajar tajwid, seseorang yang berupaya untuk membenarkan bacaannya. Ini termasuk ibadah, membaca kitabullah azza wa jal sebagaimana yang diturunkan termasuk ibadah. Namun ketika seseorang memfokuskan kepada ilmu itu saja tanpa memperhatikan isi dan kandungannya, apalagi pengamalannya, maka pada hakikatnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, nabadhuhu wa ra'a dhuhurihim, mereka telah melempar kitabullah, mereka telah membuang Al-Qur'an Karim di belakang punggung-punggung mereka. Lalu kata Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilm wa iyyakum wal bid'ah wat tanattu' wat ta'ammuq, maka hendaknya kalian berilmu, menuntut ilmu. Yang dimaksud di sini ilmu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara bid'ah, dan kalian menjauhi at-tanattu'. Yang dimaksud tanattu' yaitu memaksakan diri, tanattu', takalluf, ta'ammuk, ini semua ungkapan-ungkapan yang memiliki makna yang kurang lebih sama, ya, yaitu berlebih-lebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum bil atiq, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada al-atiq. Yang dimaksud al-atiq yaitu al-qadim, sesuatu yang lama, sesuatu yang sudah lama, itu disebut atiq. Yang dimaksud oleh beliau adalah berpegang kepada apa yang menjadi pijakan generasi terdahulu, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Ad-Darimi binahwihi, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah taala yang semisalnya. Wa fi sahihaini an Ibn Amr marfu'a, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, marfu', yaitu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidul ilma bi mautil ulama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu itu dengan cara dicabutnya dari dada-dada para hambanya. Siapa saja yang memiliki ilmu walaupun sedikit, maka dicabut dari dadanya. Tidak demikian cara dilenyapkannya ilmu di tengah-tengah manusia ini. Namun apabila Allah Azza wa Jal mencabut ilmu tersebut, yaitu dengan cara dimatikannya para ulama, dengan wafatnya para ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sehingga apabila tidak lagi tersisa seorang alim, tidak lagi tersisa seorang alim, itu tanda musibah ketika di sebuah negeri tidak ada lagi orang yang berilmu. Allahu musta'an, siapa yang akan menyebarkan sunnah, siapa yang akan menyebarkan ilmu kepada masyarakat sementara para ulama seluruhnya telah wafat, tidak ada lagi orang yang membawa ilmu. Tidak lagi tersisa seorang alim. Ittakhadhan nas, maka manusia mereka pun mencari tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang juhala, yang jahil-jahil, yang bodoh tentang agamanya. Karena kebiasaan manusia, mereka akan selalu mencari figuritas. Siapa yang bisa dijadikan sebagai figurnya dia? Ya, dia akan mencari itu. Dia akan mencari seorang yang bisa mengarahkan, memberi wejangan, menyampaikan nasihat, memimpin, memberi ar-rusyd, taujihat, bimbingan kepada mereka. Biasanya manusia membutuhkan itu. Ketika mereka tidak lagi melihat ada orang berilmu, maka yang diangkat ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang mereka itu jahil, tidak mengerti tentang kitab Allah, tidak mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, orang-orang yang jahil ini, orang-orang yang ditokohkan dalam keadaan mereka tidak mengerti tentang hukum agama, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, sehingga mereka sesat, dan mereka pun menyesatkan manusia. Hadis ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa wafatnya para ulama itu musibah. Musibah yang besar yang menimpa umat ini. Menunjukkan akan semakin berkurangnya ilmu tersebut. Namun dari sisi yang lain kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla masih menyisakan para ulama yang kokoh di atas sunnah, walhamdulillah. Masih banyak para ulama yang mereka hidup, yang mereka dengan kesabarannya, keistiqomahan mereka menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ilmu mereka sampai kepada kita. Namun apabila kondisi manusia kehilangan para ulama, sehingga mereka mencari tokoh-tokoh, dalam keadaan tokoh-tokoh tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka, pembimbing mereka, yang mengarahkan mereka, disebabkan karena kejahilan, maka mereka ditanya, mereka pun mengeluarkan fatwa. Fatwa yang membinasakan. Membinasakan diri mereka sendiri karena kejahilannya, berfatwa tanpa ilmu, dan juga membinasakan manusia secara umum, disebabkan karena dia berkata-kata di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya, ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, ilmu ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Kaum muslimin sangat membutuhkan ilmu, melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun, akan muncul atau tidak lama lagi akan muncul satu zaman di tengah-tengah manusia ini, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak lagi yang tersisa dari Islam kecuali namanya. Namanya saja dia muslim, namun yang lain enggak ada lagi yang tersisa, pengamalannya jauh dari pengamalan Islam. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak tersisa lagi dari Al-Qur'anul Karim kecuali tulisan. Ar-rasm, ada huruf-hurufnya, ada harokat-harokatnya, tulisannya ada, mushaf itu ada. Namun tidak difahami oleh manusia. Kaum muslimin tidak memahami isi kitabullah, apalagi untuk mengamalkannya. Masajiduhum amiratun, masjid-masjid dimakmurkan. Kaum muslimin banyak rajin sholat, masjid masya Allah dipenuhi oleh kaum muslimin, mereka masuk ke dalamnya melakukan ibadah. Wahiyah kharabun minil huda, dalam keadaan jauh dari hidayah, rusak dari hidayah. Ya. Mengapa? Yang dimakmurkan walaupun secara zahir itu adalah ibadah, sholat, masih ada sholat, masih ada ibadah-ibadah tertentu, tapi mereka mencampurnya dengan bid'ah, sehingga jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid diadakan zikir-zikir bid'ah, bahkan bukan hanya sekedar zikir, nyanyian-nyanyian, musik-musik. Di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemungkaran-kemungkaran dilakukan di dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama'uhum syarru man tahta adimi sama. Ulama'nya mereka pada masa itu adalah seburuk-buruk manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Ulama'nya yang paling buruk. Ulama' su. Ulama' jahat. Ulama' yang tidak mengarahkan umat ini kepada kebaikan. Ulama yang terpenting bagi dia harta, yang terpenting bagi dia dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak berani untuk menyampaikan al-haq kepada umat ini. Kenapa? Karena mengkhawatirkan akan dilengser dari jabatannya, akan kehilangan dunianya, sehingga mereka berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, meskipun masyarakat telah terjatuh ke dalam fitnah. Ulama'uhum syarr man tahta adimi sama. Ulama'nya adalah sejahat-jahat manusia yang hidup di bawah kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim taqudu. Dan dari sisi mereka, dari sisi ulama itulah keluar fitnah. Jadi bukan hidayah yang keluar, fitnah, kejelekan, bid'ah, kemungkaran. Dan pada mereka fitnah itu juga kembali. Rawahu al-Baihaqi fi syu'abil iman. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan hadis ini dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Namun makna yang terkandung di dalamnya itu sesuai dengan realita yang ada. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau melemahkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadits Adh-Dha'ifah, setelah beliau menyebutkan jalur-jalur riwayat hadis ini, kata beliau, wa jumlatul qawli anna hadzal hadits bihadzihi at-turuq thalath yadhallu ala wahnihi ala wahaihi li shiddati dha'fiha. Hadis ini dengan jalur-jalur yang telah beliau sebutkan, ada tiga jalur, nampak bahwa hadis ini sangat-sangat lemah sekali, sangat lemah, dhaif jiddan. Namun kata beliau, wa in kana ma'nahu yakadul muslim ayal masah ba'dahu aw jalahu fi waqi' al-'alam al-islami. Meskipun secara makna seorang muslim benar-benar dia merasakan realita terjadi, kondisi itu memang terjadi, ya, di mana sebagian manusia tidak tersisa dari mereka Islam kecuali ya tinggal di KTP aja, KTP-nya Islam gitu. Amalan enggak ada, salat enggak ada. Jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih tersisa dua bab. Besok hari yang ke-29 Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan tahun ini 30 hari, insyaallah selesai. Tapi kalau cuma 29, besok lusa lebaran, berarti tersisa satu bab yang akan kita lanjutkan setelah Idul Fitr insyaallah taala. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.